Wa yu'fa an mahalli istijmarih, termasuk najis yang dimakfu adalah bekas cebok dengan batu. Jadi istijmar artinya cebok menggunakan batu. Jadi bekas dari tinja yang dibersihkan dengan batu ini hukumnya dimakfu. Wa an wani midubab, dan yang dimakfu juga adalah kotoran lalat ya. Wani midubab artinya kotoran lalat. Wa bauli wa warothi khufasin fil makan. Dan termasuk yang dimakfu adalah kencing dan kotoran kelelawar. Jadi khufas artinya kelelawar. Fil makani, semua najis itu dimakfu di tempat ya. Maksudnya tempat sholat, tempat ibadah atau tempat sholat. Wa kadza tsaubu wal badanu. Ini bisa dhamah, bisa kasrah ya. Selain badan juga dimakfu di pakaian dan badan. Mohon maaf, semua najis itu dimakfu di tempat makan, pakaian, faub, dan juga badan, badan atau tubuh manusia. Wa in kathurat, walaupun najis itu banyak. Mengapa semua ini dimakfu? Alasannya li'usril ihtirazi anha, sebab sulit menghindarinya. Jadi semua najis ini adalah najis yang sulit dihindari oleh manusia, sehingga hukum semuanya ini dimakfu. Jadi bekas tinja yang dibersihkan menggunakan batu itu tidak dimakfu ya, hukumnya tidak dimakfu. Begitu juga pakaian yang tertempel olehnya. Jadi kalau di dalam keterangan Fathul Mu'in ini dimakfu untuk dirinya sendiri, tetapi tidak dimakfu untuk orang lain. Jadi andai kata seorang yang cebok menggunakan batu menyentuh badan atau pakaian orang yang sholat, maka sholat orang yang disentuhnya batal. Jadi terkhusus untuk dirinya sendiri hukumnya makfu, tetapi untuk orang lain tidak dimakfu. Dan makfu najis ini, yaitu najis bekas tinja tadi, ini hanya terkhusus untuk sholat saja. Artinya bila najis ini menyentuh air sedikit, maka hukumnya menjadi najis. Kemudian mengenai lalat atau kata dzubab, ini di dalam kitab fikih dijelaskan dengan cukup panjang penjelasannya ya, khusus untuk kata dzubab. Penjelasan pertama adalah mengenai filosofi dari nama dzubab. Mengapa hewan itu bahasa Arabnya dzubab ya. Jadi kata dzubab ini sebenarnya diambil dari susunan dua kata, yaitu dzuba dan aba. Jadi ini sebenarnya huruf ba yang pertama itu tasdid ya, hurufnya ditasdid karena berasal dari dzuba dan aba. Dzuba artinya diusir dan aba artinya kembali. Jadi hewan ini dinamakan dzubab karena setiap kali hewan itu diusir maka pasti kembali lagi. Jadi kullama dzuba aba, setiap kali diusir pasti kembali. Maka dari itu hewan ini dinamakan dzubab. Dan dzubab atau lalat itu tidak bisa hidup lebih dari 40 hari. Jadi durasi kehidupannya maksimal itu selama 40 hari. Kemudian dzubab atau lalat ini nanti di akhirat semuanya akan masuk neraka. Jadi semua lalat nanti akan masuk neraka, dan masuk nerakanya lalat ini tidak untuk menyiksanya, tetapi lalat itu digunakan sebagai alat menyiksa penghuni neraka. Jadi salah satu siksaan penghuni neraka nanti akan dihinggapi lalat ya, akan dihinggapi lalat. Jadi lalat digunakan untuk menyiksa penghuni neraka. Dan lalat ini adalah hewan yang tidak pernah menempel di tubuh dan pakaian Nabi Muhammad SAW ya. Berbeda dengan kita ya. Jadi termasuk keistimewaan Nabi Muhammad adalah tubuh dan pakaiannya tidak pernah ditempeli atau dihinggapi oleh lalat. Dan lalat ini dianggap makhluk yang paling bodoh, ya, makhluk yang paling bodoh. Mengapa dianggap paling bodoh? Karena ia menjatuhkan dirinya ke tempat yang menyebabkannya mati. Jadi kita sering tahu ada lalat yang mati di benda cair, ya, di minuman ataupun di manapun, itu penyebab kematiannya itu keinginannya sendiri. Jadi dia menjatuhkan dirinya ke tempat yang menyebabkan dia mati. Oleh karena itu lalat dianggap makhluk yang paling bodoh. Kemudian nama lalat adalah Abu Hamzah, ya. Jadi lalat ini memiliki nama, namanya Abu Hamzah. Dan kata Dzubab di dalam Fathul Mu'in ini, walaupun artinya adalah lalat, tetapi yang dimaksud lebih dari itu. Jadi yang dikehendaki lebih luas daripada lalat, yaitu mencakup lebah dan juga kutu, ya. Jadi kotoran lebah, kotoran kutu itu hukumnya juga ma'fu seperti halnya kotoran lalat. Najis ini, najis semua ini, ya, semua najis ini yaitu mahalis dijmar, wani midubab, kemudian bauli warauhi hufas, warauhi hufas ini dimaafu walaupun banyak, wa in kafurat, ya. Jadi najis, semua najis ini dimaafu, tidak membedakan sedikit maupun banyak, dan juga tidak membedakan pula apakah najis ini kering atau masih basah, ya. Jadi kering dimakfu, masih basah juga dimakfu. Wa yu'fa amma jaffa min zarki ta'iri tuyuri fil makan idza ammatil balwa bihi. Dimakfu juga kotoran burung. Jadi arti dari zarki sa'iri tuyur ini artinya adalah kotoran semua burung. Dimakfu juga kotoran semua burung yang sudah kering, ya. Jadi amma jaffa artinya sudah kering. Fil makan. Makfu itu terkhusus di tempat, ya. Idza ammatil balwa bihi, bila cobaannya merata. Jadi cobaan yang berupa kotoran burung itu merata. Wa qadhiyatu kalamil majmu'i al-afu anhu fi thawbi wal badani aidan. Dan menurut penjelasan di kitab Majmu', menurut tuntutan dari penjelasan dalam kitab Majmu', najis kotoran burung ini tidak hanya dimakfu di tempat saja, tetapi mencakup thawbi wal badan, mencakup pakaian dan juga tubuh, ya. Artinya digunakan untuk sholat, ya. Jadi penulis Fathul Mu'in di sini hanya menjelaskan dua syarat dari makfunya najis kotoran burung, yaitu yang pertama kering, yang kedua ammatil balwa bihi. Yang pertama bila najisnya sudah kering, dan yang kedua bila najis itu merata, cobaannya merata. Dan sebenarnya masih menyisakan satu syarat lagi yang belum disebutkan, yaitu tidak menyengaja berjalan di atasnya. Jadi tidak boleh ada kesengajaan untuk memilih tempat itu. Itu syaratnya tiga, tetapi yang difatumuin hanya disebutkan dua. Dan menurut wajah yang lebih benar, najis ini dimakfu untuk tempat dan alas sholat, ya. Tidak hanya tempat saja, tetapi juga alas sholat. Dan menurut pendapat mu'tamad, seseorang tidak diharuskan menghindarinya kecuali untuk pakaian. Jadi khusus di tempat badan itu tidak harus menghindari najis ini, ya. Yang harus dihindarkan adalah pakaian. Dan keterangan di Fathul Mu'in, qadhiyatu kalamil majmu', ini menurut para ulama adalah pendapat yang lemah atau dhaif, ya. Jadi keterangan yang mengatakan bahwa makfunya mencakup pakaian dan badan ini pendapat dhaif. Wala yu'fa an ba'ril fa'ri walau yabisan alal awjah. Menurut wajah yang lebih benar, kotoran tikus tidak dimakfu walaupun kering, ya. Jadi la yu'fa an ba'ril fa'rah artinya kotoran tikus. Ini ba'ril fa'roh artinya kotoran tikus. Kotoran tikus tidak dimakfu walau yabisan, walaupun kering. Lakin afta syekhuna Ibnu Ziyad kaba'dil mutakhirin bil afi anhu idza amatil balwa bihi ka'umumiha fi dzarkit tuyur. Akan tetapi Ibnu Ziyad berfatwa dan fatwa ini selaras dengan penjelasan sebagian ulama-ulama yang hidup di masa mutakhirin. Beliau berfatwa bahwa najis yang berupa kotoran tikus, hukum kotoran tikus dimakfu jika cobaannya menyeluruh, ya, jika cobaannya menyeluruh, idza amatil balwa bihi, seperti cobaan kotoran burung. Jadi ukurannya adalah bila kotoran tikus menyeluruh seperti menyeluruhnya kotoran burung yang dimakfu. Ini menurut fatwa dari Ibnu Ziyad. Jadi najis ini tidak dimakfu di tempat, ya. Kalau keterangan di Fathul Mu'in la yu'fa, ini artinya tidak dimakfu di tempat. Tidak dimakfu di tempat, pakaian, dan juga tubuh. Sehingga keterangan ini tidak bertentangan dengan keterangan sebelumnya yang menjelaskan najis ini dimakfu untuk air yang ada di kamar mandi. Jadi di penjelasan sebelumnya yang menjelaskan tentang kotoran tikus yang hukumnya dimakfu, itu menjelaskan makfu yang di air. Sedangkan di keterangan ini menjelaskan makfu untuk pakaian, tempat, dan badan. Jadi dua penjelasan itu tidak bertentangan. Dan ukuran cobaan yang merata, ukuran ammatil balwabihi, itu adalah sekiranya sulit menghindarinya. Jadi selama najis itu sulit dihindari, maka sudah tergolong ammatil balwabihi, sudah tergolong cobaan yang merata. Bila sudah tergolong cobaan yang merata, maka hukumnya dimakfu seperti halnya makfunya kotoran burung.